Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'd, ahibbati fillah rahimani wa rahimakumullah. Seperti yang antum ketahui bersama bahwa kita akan sama-sama memasuki bulan mulia Ramadan, maka perlu sedikit murojaah, mengingat tentang fadilahnya, keutamaannya, tentang siam itu sendiri, dan apa yang harus dipersiapkan sebagai bekal seorang muslim selama dia berada di Ramadan atau bahkan setelah Ramadan. Baik, untuk mempersingkat waktu, yang pertama untuk menyambut Ramadan, seorang hamba hendaklah bertakwa kepada Allah SWT dan bertobat kepada Allah dengan taubat yang benar, syarat-syaratnya ma'ruf, sehingga dia masuk Ramadan diharapkan dalam keadaan bersih dan suci dari noda dosa, lalu bertafaqquh, belajar ilmu tentang siam, terkhusus hukum-hukum puasa, karena yang Rasulullah SAW sebutkan, man yuridillah bihi khairan yufaqihu fiddin, barang siapa yang Allah inginkan baginya kebaikan, Allah jadikan dia faqih, berilmu dalam agamanya. Ramadan Rasulullah SAW sebutkan, idza kana awwalu lailah min Ramadan futihat abwabul jannah, dimulai dari malam pertama Ramadan dibukalah pintu-pintu surga. Di riwayat ada tambahan, falam yughlaq minha bab, maka tidak satu pun pintu-pintu jannah yang ditutup. Wa ghuliqat abwabu jahannam falam yuftah minha bab, dan ditutup semua pintu-pintu neraka, tidaklah dibuka satu pun dari pintu-pintu itu. Wasuffidatis syayatin, dan dibelenggu para syaitan. Wa yunadi munadin, dan penyeru berkata, ya baghiyal khair aqbil, dia katakan penyeru ini, wahai yang hendak melakukan kebaikan, majulah, yakni lanjutkan, berbuatlah kebaikan. Wa ya baghiyas syarr aqsir, dan wahai kamu yang hendak berbuat kejelekan, tahan dirimu, hentikan niat jelekmu itu. Walillah utaqa minan nar wa dzalika fi kulli lailah, dan di setiap malam Allah membebaskan, memerdekakan hamba-hambanya dari api neraka. Makanya termasuk disunahkan orang banyak doa di setiap malam Ramadan. Rasul sebutkan setiap malam untuk memperbanyak doa agar Allah jadikan diri kita termasuk dari orang-orang itu. Allahumma ja'alna min utaqaika minan nar, a'tik riqabana minan nar, ij'alni wa ahli min utaqaika minan nar, dan yang semakna dengan itu. Intinya kamu mohon kepada Allah agar termasuk dari hambanya yang Allah kehendaki untuk dibebaskan dari neraka. Dalam hadis pula Rasulullah SAW, kata Anas, terbiasa kalau hendak memasuki Ramadan, beliau sampaikan kepada para sahabatnya, atakum syahr Ramadan, akan datang sebentar lagi pada kalian bulan Ramadan, syahrul barokah, bulan yang penuh barokah. Dari situ Ibnu Rajab rahimahullah menjelaskan salaf dari semenjak zaman sahabat, dari situ menyenangi boleh untuk orang itu yuhanni, tahniah. Tahniah apa, ucapan hangat, sambutan hangat yang biasa orang lakukan. Syahr mubarak, syahr mubarak. Itu boleh. Dan ada dasarnya. Rasul sendiri SAW sampaikan itu kepada para sahabatnya. Atakum syahr Ramadan, syahr barakah. Yaghshakumullah fihi fayunzilu rahmah wa yahuttul khotaya. Di situ Allah menurunkan rahmatnya, Allah liputi kalian, Allah hapuskan dosa, wa yastajibud du'a, dan Allah kabulkan doa. Fa'arullaha min anfusikum khairah, maka tunjukkan kepada Allah kebaikan itu pada diri kalian. Fa'inna syaqi man hurima fihi rahmatullah, karena orang yang celaka, na'udzubillah, adalah yang terharamkan di Ramadan itu dari rahmat Allah. Apa makna tunjukkan kepada Allah kebaikan itu ada pada diri kalian? Kata Syekh bin Baz rahimahullah, maknanya bersemangatlah lebih dalam beribadah, beramal soleh, apapun, sholatmu, zikirmu, bacaan Quranmu, sedekahmu, apa saja sudah. Tambah, bedakan dengan hari-hari lain. Tunjukkan kepada Allah ada kebaikan itu pada dirimu. Tunjukkan kamu hamba yang taat. Dan juga semakin jauh dirimu, semakin bersih dari maksiat, dari dosa. Tunjukkan itu kepada Allah. Ada kebaikan itu pada dirimu. Asyqi man hurima fihi rahmatullah. Orang yang celaka yang terharamkan dari rahmat Allah padanya, karena dia berada di waktu istimewa. Zaman yang agung. Mawasimul khair. Itu musim kebaikan. Musim di situ didapat gandakan pahala. Musim di situ dihapuskan dosa-dosa. Musim khair. Dan itu putaran satu tahun. Wa Ramadan ila Ramadan mukaffirat lima bainahun, seperti yang Rasulullah sebutkan. Dan Ramadan sampai Ramadan berikutnya satu tahun, itu menggugurkan dosa satu tahun ini, gugur, terhapus. Rahmat Allah SWT, Allah perbanyak itu. Di setiap hari ada salat lima waktu. Kamu setelah subuh, mungkin namanya manusia, melakukan ini itu kejelekan, dosa. Dengan kamu zuhur, terhapus semua antara zuhur, subuh. Begitu nanti asar, maghrib, isya. Jum'ah ilal jum'ah. Jum'at ke jum'at berikutnya dalam tiap pekan. Dosa satu pekan. Ramadan ke Ramadan berikutnya, dosa satu tahun. Itu mawasimul khair. Kamu berada di mawasimul khair. Kan semestinya layaknya orang akan memanfaatkan sebaik-baik mungkin peluang emas itu. Semangat dia banyak ibadah, amal soleh. Semakin jauh dirinya dari kemungkaran, dari dosa. Kalau tidak, ya betul-betul na'udzubillah syaqi, orang celaka. Ya, di zaman seperti itu kamu enggak memanfaatkan, mau kapan jadi baik? Nah, yang penyair mengatakan, anta ya tayyibu illa lam tatib fi taibatin inda tayyibin bihi tabat taibatun mata tatibu. Kamu orang baik, anta ya tayyib fi taibah, sedang berada di taibah, di Madinah, inda tayyibin, kamu di sisi orang terbaik Rasulullah SAW di sana. Bihi tobat taibah, Madinah jadi baik karena ada Rasul SAW di situ. Artinya kamu di sana fadilah begitu banyak, Madinah pun jadi mulia karena ada Rasul SAW. Kemudian kamu sendiri enggak jadi apa-apa, enggak jadi baik. Malah ruginya. Berapa banyak orang ke sono, ya paling hanya urusan kerja, cari nafkah ini itu. Pulang sama kondisinya seperti saat dia berangkat. Rugi besar. Keutamaan yang begitu banyak terlewat dari dia. Ala kulli hal, kembali kepada hadis bahwa seperti yang Rasul SAW sebutkan, tunjukkan kepada Allah kebaikan itu ada pada dirimu. Siam dia ibadah yang banyak sekali keutamaan-keutamaan yang dimiliki, yang tidak dimiliki oleh ibadah-ibadah lain. Dan masing-masing rukun Islam selain syahadat, sholat, puasa, zakat, haji punya keistimewaan yang itu tidak dimiliki oleh rukun yang lain. Ya hanya dia yang punya keutamaan-keutamaan itu. Ya, cuplikan saja di antara keutamaan-keutamaan itu seperti yang Rasulullah SAW sebutkan, as-siyamu junnah yastajinnu bihal 'abd minan nar. Puasa itu tameng bagi seorang hamba dari neraka. Orang kalau zaman dulu perangan pakai tameng. Aman dia kalau pakai pegang tameng. Dipanah mental panahnya, ditombak dia selamat. Mau dipedang dia tangkis dengan tamengnya, dia selamat. Selama ada tameng ini. Puasa bagi seorang hamba tameng, menyelamatkan dia dari azab neraka, dari murka Allah. Hadis Musnad Ahmad. Di riwayat Rasul sebutkan, man shoma yauman fi sabilillah ba'adallah bainahu wa bainan nar 70 kharifa. Sehari dia puasa di jalan Allah, Allah jauhkan dia dari neraka sejauh 70 musim perjalanannya, ini 70 tahun. Sehari itu di jalan Allah, ada yang menafsirkan sebagian ulama itu saat perang, saat jihad, orang kan capek, tenaga banyak keluar, tegang, menakutkan. Dia puasa di situ, yaitu keutamaannya. Allah jauhkan dari neraka 70 tahun perjalanan. Tapi banyak ulama mengatakan enggak harus perang saja. Fisabilillah artinya selama kamu ikhlas untuk Allah semata. Hatta kamu enggak dalam kondisi perang, kamu puasa sehari saja itu keutamaannya. Kif kalau kamu puasa 30 hari? Kif kalau kamu sekian tahun kamu lakukan itu puasa? Di hadis juga disebutkan, ja'alallah bainahu wa bainan nar khandaqan kama bainas sama'i wal ard. Allah jauhkan dia, Allah pisahkan dari neraka dengan parit yang jaraknya seperti antara langit dan bumi. Itu sehari. Sehari kamu puasa. Sudah seperti itu keutamaan dan fadilah yang kamu miliki. Mengingat fadilah dan terhib semacam ini akan beda. Ada satu orang mungkin dia puasa-puasa, tetap dia jalani, tapi dalam keadaan itu sekedar seperti rutinitas, tiap tahun ana ya puasa, ana muslim, alhamdulillah. Cuman kan beda, yang ini ya rutinitas begitu saja. Yang ini dia ngerti dan ingat betul kenapa aku puasa. Dia ingat betul fadilah-fadilah ini, dan itu yang dia harapkan. Kan beda. Dia ingat betul puasa sehari seperti ini, keutamanya seperti ini, tameng dari neraka bagi dia. kan gak akan sama. Jelas gak akan sama nilainya. Di Tirmidzi juga dari hadis Mu'ad, ketika Rasul sebutkan ala adulluka ala abwabil khair, Mu'ad, mau aku tunjukkan padamu pintu-pintu kebaikan. Layaknya kebaikan itu ada gerbangnya. Kalau dibuka, kamu akan dapati banyak kebaikan. Ini tentu semangat Mu'ad. Bala ya Rasulullah, tentu mau. Apa ya Rasulullah? Qala as-shaumu junnah, puasalah. Karena itu tameng bagimu. Was-shadaqah, dan bersedekahlah. Tutfi khati'a kama yutfi ulma'un nar. Karena sedekah itu akan menghapus dosamu seperti air memadamkan api. Maka dua ini pintu kebaikan, pintu gerbang kebaikan. Kamu puasa, kamu bersedekah, berarti kamu masuk ke pintu itu. Dan dengannya akan kamu peroleh kebaikan dan kemaslahatan yang luar biasa banyaknya. Kamu dapati banyak kebaikan dari situ, seperti yang Rasulullah SAW sebutkan. Puasa pula di hadis Ibnu Umar di Tabrani akan datang di hari kiamat menghadap Allah meminta agar dirinya jadi syafaat bagimu. Qala as-siyam wal Qur'an yushaffa'an. Keduanya akan minta jadi syafaat. Dan itu penting. Rasul tidak katakan keduanya menjadi syafaat bagimu, tapi yushaffa'an, enggak langsung yasfa'an. Karena semuanya dengan izin Allah. Harus dengan izin Allah. Tidak Allah izinkan, enggak akan ada gunanya syafaat dari siapapun, hatta malaikat yang di langit. Wa kam mim malakin fis samawat la tughni syafa'atuhum syai'a illa min ba'di ayyadzanallah liman yasha'u wa yarda. Malaikat di langit itu enggak ada gunanya syafaatnya kecuali setelah diizinkan Allah. Rasulullah sendiri SAW ketika ngasih syafaat bagi umat manusia untuk dipercepat hisab, lama mereka menunggu Allah untuk menghisab mereka. Hadis ma'ruf, semua nabi pada menolak, enggak berani. Jangan aku. Aku banyak melakukan dosa, aku ini. Yang lain datangi fulan, datangi. Alhasil sampai Rasulullah SAW yang maju, beliau mendekat kepada Allah, di bawah ars beliau sujud. Banyak puji-puji Allah, beliau muliakan Allah. Sampai beliau menunggu, sampai Allah katakan kepada beliau, ya Muhammad, irfa' ra'sak, angkat kepalamu. Sal tu'ta, mintalah, pasti kamu akan diberi. Wasfa' tu syafa', syafaatkanlah sekarang, akan diterima syafaatmu. Baru Rasul sampaikan syafaat. Nunggu. Enggak sekonyong-konyong, ya Rasulullah, ya Allah, aku datang ngasih syafaat kepada umatku. Bukan demikian. Alkulihal, puasa dan Quran menjadi syafaat. Allah izinkan untuk jadi syafaat. Dia datang membelamu. Puasa itu akan berkata kepada Allah, mana'tuhu at-ta'am wasyahwa bin nahar. Ya Allah, aku yang menghalangi dia. Dia enggak makan, enggak syahwat di siang karena aku, karena puasa. Fasyafi'ni fi, maka jadikan aku syafaat baginya dan diterima oleh Allah. Puasa itu sebagai syafaat bagi orangnya, dan orang butuh syafaat. Di hari itu, hari orang pada lari, ya kan? Gak kenal saudara, gak kenal anak, gak kenal bapak, ibu, gak kenal istri, suami. Orang sibuk menyelamatkan dirinya sendiri-sendiri. Amalanmu gak akan lari, ibadahmu terus bersamamu. Gak hanya bersamamu, bela kamu. Datang dia menghadap Allah puasa ini. Ya Allah, jadikan aku syafaat bagi dia, bagi orangnya. Nas'alullah taufik. Di dalam hadis Abu Umamah di Nasa'i, Abu Umamah datang berharap dari Rasulullah SAW murni bi'amalin yanfa'ni Allah bihi. Ya Rasulullah, ajarkan padaku amalan bermanfaat bagiku. Ini tentunya langsung dia minta ke Rasulullah SAW. Beliau berharap itu amalan yang istimewa, yang beda dengan yang lain. Kan itu yang diharap. Maka Rasul sampaikan kepada Abu Umamah, alaika bisawm la adla lahu, banyak-banyak kamu puasa, enggak ada yang sebanding dengan puasa. Kembali Abu Umamah menyampaikan, hey Rasulullah, ajarkan padaku amalan untuk aku amalkan. Ini mungkin beliau menganggap, ya khair, puasa aku akan puasa, tapi ajarkan aku minta amalan yang istimewa, yang betul-betul beda dengan yang lain, yang pahalanya sangat banyak, itu yang akan berguna bagiku dunia dan akhiratku. Itu yang beliau minta. Ya akhir puasa akan aku amalkan, aku minta yang istimewa. Untuk kedua kalinya Rasul katakan, alaika bisawm, puasalah, la adla lahu, gak ada yang sebanding dengan puasa. Tiga kali lagi diulang lagi oleh Abu Umamah, ya Rasulullah, ajarkan padaku amalan. Beliau masih menyangka, ya puasa aku puasa, dan dia mungkin sama seperti amalan yang lain. Yang aku minta yang istimewa ya Rasulullah, yang luar biasa amalan itu. Sampai tiga kali diulang. Dan untuk ketiga kalinya juga Rasul katakan, alaika bisawm, puasalah, la mithla lahu, gak ada amalan yang sama seperti puasa. Ya berarti memang itu amalan yang paling istimewa. Tiga kali Abu Umamah minta. Tiga kali itu pula Rasul katakan, puasalah, puasalah, puasalah. Dari situ Abu Umamah belajar. Sehingga perawi mengatakan setelah itu Abu Umamah hampir tiap hari gak pernah ada ngepul asap di rumahnya. Gak masak. Ya karena puasa keluarganya. Kecuali kalau ada tamu, beliau jamu, beliau hormati, masak, beliau makan bersama tamunya. Tapi secara umum beliau sering puasa, mengamalkan wasiat Rasulnya. Seperti yang Nabi katakan, gak ada yang sebanding, gak ada yang sama seperti puasa itu. Akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, di dalam hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam tentang Ramadan secara khusus di Bukhari Muslim dari Abu Hurairah, Rasulullah sebutkan, kullu amali ibni Adam lahu al-hasana bi ashri amthaliha ila sab'i mi'ati dhi'f. Semua amalan Bani Adam ya untuknya, pahalanya kembali ke dia. Satu kebaikan digandakan 10 kali lipat sampai 700 kali lipat. Lalu sampai situ sabda Nabi. Lalu masuk ke hadis qudsi. Allah kemudian berfirman, illas siyam fa innahu li wa ana ajzi bi. Kecuali puasa, itu untukku kata Allah dan aku sendiri yang membalasnya. Berarti diperkecualikan puasa dalam makna pelipat gandaan. Semua amalan soleh digandakan 10 kali sampai 700 kali lipat. Lalu Allah katakan kecuali puasa, dia tidak digandakan 10 kali wala 700 kali, tapi berlipat-lipat ganda. Hanya Allah yang tahu, karena Allah sangat mencintai puasa itu. Di ayat Allah katakan innama yuwaffas sabirun ajrohum bighairi hisab. Orang-orang yang bersabar itu disempurnakan pahala bagi mereka tanpa hitungan. Enggak 10, enggak 700. Tanpa hitungan. Makanya di akhir hadis kan Rasul katakan dua kebanggaan seorang yang puasa, saat dia berbuka dan saat dia berjumpa dengan Rabb-nya nanti di akhirat. Dia senang ketika berjumpa dengan Rabb-nya, ternyata puasa dia membawa pahala dan kebaikan sedemikian banyaknya yang enggak dia sangka-sangka. Baik. Di Bukhari juga tersebutkan lafadznya kullu amali ibni Adam kafarah. Setiap amalan ibnu Adam itu menjadi kafarah bagi dia. Kafarah itu tebusan. Antum ingat hadis muflis? Tahu kan? Muflis yang Rasul katakan dia datang dengan pahala sholatnya, zikirnya, sedekahnya, amalan-amalan sholat dia, bacaan Quran. Tapi dia juga datang membawa dosa, menghibai fulan, mendolimi fulan, menipu fulan, dan seterusnya. Kan diambil pahala-pahala dia. Tebusan harus. Gak ada. Ini fulan pernah kamu dolimi, diambil pahala sholatnya, dikasihkan ke dia. Ini fulan pernah kamu ribai, diambil pahala apa misalnya sedekahnya, dikasihkan ke dia. Itu tebusan. Semua amalan ibadah, amal soleh yang kamu lakukan akan dijadikan tebusan untuk membayar kesalahan-kesalahanmu ke orang lain. Saat itu Allah berkata kecuali puasa. Pahala puasa tidak Allah izinkan. Gak boleh sebagai tebusan. Yang lain silahkan. Tapi puasa murni untukku, kata Allah. Hanya untukku. Gak boleh tebusan. Hanya bagi Allah semata. Sangat cintanya Allah dengan puasa. Fa innahu li. Untukku, kata Allah. Dan aku sendiri yang akan membalasnya. Kenapa itu dinisbatkan kepada Allah untukku? Jadi semua amalan untuk Allah. Tapi puasa secara khusus dikatakan itu untukku. Ada beberapa penjelasan. Yang pertama, gak ada ibadah yang menyerupai puasa kalau bukan karena Allah. Karena puasa itu kan meninggalkan. Meninggalkan makan, minum, syahwat dengan istri atau istri kepada suami. Dengan waktu yang panjang dari subuh sampai tenggelamnya matahari 12 jam kurang lebih. Kamu cari ibadah mana seperti itu? Gak ada. Kalaupun kamu bilang ada, misalnya sholat juga gak boleh makan, betul. Tapi kan sebentar. Kamu sholat 5 menit selesai, 7 menit. Bil kasir 10 menit misalnya. Setelah itu kamu makan sudah. Lah ini 12 jam, gak makan gak minum. Ihram. Ihram tapi boleh makan minum. Ihram gak boleh hubungan suami istri. Gak boleh pakai wangian, potong kuku, potong rambut kan. Tapi itu juga, satu itu bukan primer, bukan kebutuhan primer. Kedua juga gak lama, kamu turun Jeddah, naik kereta cepat sekarang paling 1 jam sampai Mekah. Umroh anggap 1 jam, 2 jam tahallul selesai. Kamu boleh hubungan dengan istri. Betul-betul gak ada seperti puasa. Siapa yang mau melakukan kalau bukan karena Allah? Itu kebutuhan primerku. Aku butuh makan. Aku haus sekali, butuh minum. Dan ini namanya suami punya kebutuhan biologis kepada istrinya, atau si wanita kepada suaminya. Ditinggalkan semua itu. Kalau bukan karena Allah, siapa mau melakukan? Makanya Allah katakan, li. puasa itu untukku. Kuat sekali keikhlasan di situ. Yang kedua, puasa sir bainal abad wa bainar rabbih. Puasa itu rahasia antara hamba dengan Rabb-nya. Makanya ditafsirkan sebagian salaf, hatta malaikat pun tidak bisa mencatat. Hanya Allah yang Maha tahu. Atau yang lain mengatakan tidak bisa kemasukan riya. Amalan lain bisa saja manusia jadikan itu tunggangan bagi dirinya untuk kepentingan dia, kan? Yang dapat untung dia. Dia sholat, ngelihat banyak orang dia khusyuk-khusyukkan supaya dia dipuji. Dengan sholat dia yang dapat untung dipuji orang. Atau misalnya sedekah dia bantu ngasih supaya dibilang orang karim, orang dermawan ini, orang baik, khoyir, muhsin. Dan bisa, dia memang bisa dapati itu dengan ibadah itu. Tapi puasa gak bisa, karena dia meninggalkan, bukan melakukan. Kalau sholat kan kamu lakukan, kamu berdiri, rukuk, sujud, baca. Lah puasa, apa yang kamu lakukan saat puasa? Gak ada. Kamu gak berbuat apa-apa saat puasa. Kamu meninggalkan. Meninggalkan makan, meninggalkan minum. Taqarruban ilallah. Itu sebagai bentuk taqarrubmu, pendekatan dirimu kepada Allah SWT dengan tidak makan, tidak minum, tidak syahwat. Makanya tidak bisa kemasukan riya. Li, kata Allah, murni untukku di situ. Kuatnya arti keikhlasan di dalam puasa ini. Dia tinggalkan makan, minum, syahwat karena aku. Taraka ta'amahu wa syarabahu wa syahwatahu min ajli. Satu orang dengan tidak makan, tidak minum, atau dalam keadaan lapar ini lebih mudah untuk dirinya tawadhu, rendah hati. Karena manusia kalau terus-menerus kenyang, makan enak, gak pernah ada yang kurang pada dirinya, bisa takabur. Hartanya banyak, makan mewah, segalanya tersedia, dia bisa lupa daratan. Innal insana la yatgha arra'ahu istaghna. Manusia akan melampaui batas kalau sudah merasa berkecukupan, berlebih bahkan. Supaya tidak seperti itu, dipuasakan kamu. Yang kedua, dengan puasa seorang hamba akan terhindar dari qaswah, kerasnya hati, sehingga lebih lunak hatinya, lebih rahmat, ada ketenangan. Yang ketiga, kamu yang kaya atau berkecukupan tahu arti kenikmatan itu. Gini rasanya lapar itu. Tetanggamu, saudaramu muslim dalam kelaparan. Orang kalau dalam kenikmatan sehari-hari dia lalai, enggak merasa itu kenikmatan. Tiap hari itu yang dia dapati, enggak sadar gitu. Tapi dengan dipuasakan dia merasa lapar, dia akan sadar, ya Allah, ana ini lalai, banyak kenikmatan Allah padaku ternyata. Sekarang terasa lapar seperti ini. Yang keempat, dengan kamu puasa itu akan mempersempit ruang gerak syaitan pada dirimu. Karena Rasulullah katakan syaitan mengalir di tubuhmu bersamaan dengan sirkulasi darahmu. Syaitan ada di situ, menggoda dan menyesatkanmu. Dengan kamu puasakan, suplai makanan banyak berkurang, minuman, maka syaitan pun sempit ruang geraknya. Makanya kamu dapati kekuatan kan selama Ramadan, semangat, ada semangat tersendiri kamu rasakan untuk terdorong kamu ibadah, taat, meninggalkan maksiat. Syaitan ruangnya sempit. Dengan itu faedah maslahat dari maslahat-maslahat puasa. Ketika Rasul katakan aku, dia tinggalkan makan, minum, syahwatnya karena aku, kata Allah, itu isyarat. Sesuatu itu asalnya kan halal. Makan, minum, halal. Syahwat ke istri, halal. Dia tinggalkan karena Allah. Artinya, kalau yang halal saja kamu tinggalkan, jangan sampai yang haram malah kamu lakukan. Ironis. Ainal akal. Kef yang ini halal, kamu mau tinggalkan. Yang ini dari asalnya memang haram, kamu malah kerjakan. Dusta, nipu orang, kezoliman, riba, namimah, dan yang lain. Memang dari asalnya haram. Maka di saat puasa itu lebih haram bagi kamu. Lebih harus kamu tinggalkan. Kata Jabir radhiyallahu an, kalau kamu puasa, puasakan juga penglihatanmu, matamu, pendengaranmu, lisanmu dari yang haram. Jangan kamu ganggu orang lain, jangan kamu zalimi. Dan adalah adakan kewibawaan pada dirimu saat kamu puasa. Jadi orang yang berwibawa, yang tenang. Jangan kamu samakan hari di mana kamu enggak puasa seperti kamu hari puasa. Masa sama? Ya rugi. Ya hari-hari lain mungkin di luar Ramadan kamu mungkin ini itulah orang. Tapi saat Ramadan, ya istimewakanlah. Jangan kamu samakan. Bedakan, istimewakan. Itu musim kebaikan yang Allah bermurah dan rahmatnya melipat gandakan pahala, menghapus dosa. Masa kamu tidak menggunakan waktu istimewa itu untuk banyak-banyak beribadah dan beramal soleh? Kalau itu secara umum ibadah dianjurkan diperbanyak selama kamu puasa, secara khusus Rasulullah SAW, kata Ibnu Abbas di Bukhari Muslim, kanan nabiyyu ajwadan nas wa kana ajwad ma yakun fi ramadhan hina yalqahu jibril yudarisuhul quran. Rasulullah itu orang yang paling derma, jud. Tapi paling dermanya kalau sudah di Ramadan, Jibril alaihissalam turun, mudarosah Quran dengan Rasulullah SAW. Kata Jibril, kata Ibnu Abbas, kana ajwad minar rihil mursalah. Kalau sudah Ramadan, kalau sudah ditemui Jibril, Rasul lebih derma dari angin yang bertiup. Maknanya tidak pernah dimintai apapun kecuali pasti beliau beri. Enggak akan beliau menolak. Itu al-jud. Al-jud, ada yang mengatakan itu sama dengan karom, kerim orangnya. Ada yang mengatakan itu lebih bahkan. Al-jud, mereka katakan memberi bahkan tanpa diminta, enggak nunggu diminta, itu jud. Ya kamu ngasih sekali diminta, khair, itu pun baik. Tapi tentu kebaikan kan kita tahu bertingkat-tingkat, enggak sama. Al-jud, enggak nunggu diminta, kamu yang memulai, kamu ngasih. Kamu tahu orang, temanmu, tetanggamu, siapa keluargamu, fulan ta'ban, ini fulan penghasilannya Senin Kamis miskin bulan. Ya, kamu yang kasih fadl ada sedikit rezeki, kamu pakai ini, kamu kasih. Dan orang macam-macam. Orang kan nggak sama, ada yang dia sangat butuh, tapi karena harga diri dia malu, nggak mau dia minta. Maka kamu yang memulai, itulah al-jud. Maka dia memiliki beberapa sifat al-jud ini. Satu tadi, dia ngasih tanpa diminta. Kedua, dia berarti pemberian yang banyak. Makanya seperti Ibn Abbas katakan, ajwa dan nas, Rasul orang paling derma. Kepala-kepala suku Arab datang ke Rasulullah dikasih onta, dikasih kambing, dikasih ini. Dan gak kepalang tanggung, bukan 10 ekor, 20 ekor, ratusan. Sehingga ketika dia pulang ke kabilahnya, yang dia sampaikan ke orang-orang sukunya, Islamlah kalian, ikuti Muhammad. Ar-rajul yu'ti ata'an man la yakhshal faqr. Ini orang kalau ngasih gak takut miskin. 100 onta, sekian kambing. Ya tentunya kembali ke kapasitas kemampuan orang masing-masing. Kamu mampu misalnya ngasih makan 100 orang, kasih. Yang lain mungkin anak cuma ada 20 ribu. Kamu bisa beli nasi bungkus mungkin 2 bungkus, kasih ke orang. Tapi secara umum al-jud itu pemberian yang banyak, yang berlimpah. Dan itu hanya satu bulan, 30 hari, gak banyak, mungkin 29 hari. Al-jud memiliki makna pula itu dengan mudah, dipermudah. Kan ada orang kamu tahu, walaupun ngasih, tapi dipersulit. Itu bukan jud. Dipersulit misalnya, jangan sekarang, besok aja balik sini. Ini orang datang mungkin dari ujung kota sana, jauh, capek. Orang tua mungkin bahkan. Balik besok, jangan sekarang. Atau temui dulu fulan sana, ambil stempel dari dia. Nanti kamu kesana, nanti kamu. Kamu persulit orang. Al-jud menuntut kamu mempermudah. Kalau sini orang datang, sudah di depan rumahmu, walaupun mungkin alasan anu ini penting untuk administrasi, untuk apa tertib administrasi atau semisalnya, kalau sudah di depan permudah, ini ada sembako kasih, ada uang kasih, mudahkan. Itu al-jud. Al-jud pula disebutkan itu dengan lapang dada, dengan senang hati. Sebagian orang kalaupun ngasih, tapi raut wajah dan bahasanya menunjukkan dia gak senang. Sini, kamu ambil ini misalnya. Datang lagi ini. Menunjukkan dia gak senang. Bukan itu al-jud. Itu dengan suka hati, suka rela. Fadol ya akhi, mudah-mudahan ini bisa berguna. Gak banyak, anak bisa bantu sekian. Ini itu. Itu al-jud. Dan itu yang Rasul contohkan. Seperti Ibn Abbas katakan, kenapa demikian? Kata Imam Syafi'i ada beberapa alasan. Yang pertama, al-jud itu bentuk dari sedekah atau bentuk dari ihsan, kebaikan. Kamu tahu puasa sendiri menghapuskan dosa tadi. Sedekah sendiri juga menghapuskan dosa. Memadamkan dosa seperti air memadamkan api. Kalau dua ini digabungkan di satu hari, lebih besar harapanmu dosamu lebih banyak terhapus. Kekuatan penghapusnya banyak. Kamu ingat hadis Abu Bakar kan? Radhiyallahu an, saat Rasulullah tanya, siapa hari ini puasa? Aku ya Rasulullah, kata Abu Bakar. Siapa yang hari ini sedekah? Bakar, aku ya Rasulullah. Siapa hari ini menjenguk orang sakit? Aku ya Rasulullah. Siapa hari ini mengantar jenazah? Aku ya Rasulullah. Maka Rasulullah kan tidak kumpul itu pada seseorang hamba kecuali dia akan masuk jannah. Di antaranya dua itu. Dia puasa, dia sedekah. Maka ditekankan dua ini. Jud. Bersedekahlah. Berbagilah. Kasih. Ya orang awam mungkin nyebutnya itu hakullah, hakullah. Haknya Allah. Kasih. Memang itu ditekankan selama Ramadan. Yang kedua, orang saat puasa, kata Imam Syafi'i, berkurang tenaganya. Ya kita semua merasakan kan capek, loyo. Sehingga dia gak bisa bekerja seperti hari-hari biasa. Berkurang penghasilannya, wajar. Dia gak bisa pontang-panting kayak biasanya. Capek, haus. Kebutuhannya berkurang. Kamu cover dengan sedekahmu. Kamu kasih. Dia punya anak istri. Tutup itu dengan sedekahmu. Juga orang yang puasa ingin lebih fokus ibadah, memanfaatkan waktu ini yang hanya sebulan. Ya banyak ibadah. Gak ingin tersibukkan dengan dunianya, kerja dari pagi sampai sore. Kapan dia mau ibadah? Dia ingin memperbanyak ibadahnya. Ya sehingga sama juga ujung-ujungnya ya berkurang penghasilan dia, wajar. Kamu tutupi dengan sedekahmu. Berbagilah. Keluarkan sedikit dari hartamu agar Allah mengampuni dosa-dosamu. Yang keempat, seperti Aisyah katakan radhiyallahu anha, selama sedekah yang kamu berikan itu padanya berupa menjadi tenaga, kebaikan apapun yang dia lakukan ngalir pahalanya ke kamu. Kalau itu misalnya sedekah berupa makanan, kamu kasih takjil atau bahkan kamu kasih makan atau sate, gulai atau apa, dia makan. Setelah makan kan seger, dia punya tenaga, dia semangat, kuat, dia fresh. Dia sholat maghrib, dia sholat karena tenaga makanan yang kamu kasih ke dia ngalir pahala maghribnya ke kamu, kamu yang kasih. Dia sholat isya, ngalir pahala isyanya ke kamu. Dia terawih, ngalir pahala terawihnya ke kamu. Setelah terawih dia semangat baca Quran, ngalir bacaan Qurannya ke kamu. Pulang dari masjid dia silaturahmi ke sana kemari, ngalir pahalanya ke kamu. Apapun kebaikan yang dia lakukan, karena kekuatan makanan yang kamu berikan padanya, terus ngalir pahalanya ke kamu. Itu kalau satu orang. Itu kalau satu hari. If kalau lebih dari itu, kamu kasih 100 orang, 500 orang, ke-500-nya sholat semua, gak numpuk pahala kamu. Kamu gak senang dengan itu, gak berharap. Siapa yang gak menginginkan fadilah sebanyak itu? Seperti tadi, gak akan sama orang yang tahu dan ingat fadilah, terghib, dengan orang yang kalaupun dia melakukan hampa gitu, nggak tahu kenapa aku melakukan ini gitu. Apa yang dia haram nggak dia ketahui. Beda. Aljud fajudu, maka dermalah sebisa mungkin kasih. Itu di luar yang wajib, bukan zakat hartamu, zakatul mal, tapi sedekah sunnahmu. Kasih. Yang pertama. Yang kedua, yang diperbanyak adalah bacaan Quran. Perbanyak. Karena memang Ramadan bulan Quran. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an. Bulan Ramadan diturunkan Qur'an padanya. Maka perbanyak qiraatul Qur'an. Hadis tadi, Qur'an akan datang menghadap Allah membelamu. Ya Allah, aku yang menghalangi dia tidur malam membaca Qur'an. Jadikan aku syafaat baginya dan diterima oleh Allah. Dijadikan syafaat bagimu Qur'an. Maka baca. Bukan sekedar baca, perbanyak. Poinnya diperbanyak ini. Baik, lihat bagaimana salaf as-salih rahimahullah. Aswad An-Nakhai, Imam Tabi'in, disebutkan beliau khatam Quran di setiap dua malam. Dua malam khatam Quran di sebulan Ramadan. Al-Qamah An-Nakhai juga disebutkan melakukan itu, tapi di 10 terakhir Ramadan. Mulai pertama sampai 20 beliau khatam tiap 3 malam. Qatadah Ibn Di'amah, Imam Mufassir Besar Ma'ruf, khatam disebutkan tiap 7 hari. Tiap satu pekan dari Ramadan beliau selalu khatamkan Quran. Wah, kata yang lain banyak. Itu mereka lakukan memang karena mereka fokus di situ. Fokus, artinya fokus kan berarti yang lain ya disisihkan sementara. Memang demikian. Makanya kata Az-Zuhri Ibnu Syihab, beliau gurunya Imam Malik, Ramadan huwa it'amu ta'am wa tilawatul Qur'an. Dia bulan untuk ngasih makan orang, sedekah, dan membaca Qur'an. Yaitu yang diperbesar volumenya. Sufyan ats-Tsauri, Imam, juga disebutkan demikian, bahwa beliau meninggalkan amalan-amalan yang biasa beliau lakukan di luar Ramadan. Ya, mungkin di luar Ramadan kamu punya kebiasaan ngamalkan ini, ngamalkan itu, amal khair. Tapi seperti Sufyan, dan tampak seperti Nakhai tadi, Qatadah juga seperti itu. Yang lain disisihkan dulu, ditinggalkan dulu selama Ramadan. Memperbanyak bacaan Quran. Kalau tanpa itu sulit. Kamu masih ngamalkan ini, masih ngamalkan itu, waktumu terpecah-pecah, terbagi-bagi. Gak heran mereka bisa 2 hari, 3 hari ya, karena memang fokus di situ. Dan begitulah memang contoh dari salaf. Mereka perbanyak kira-kira. Diriwayatkan Imam Malik bahkan meninggalkan majlis, majlis ilmu. Biasanya kan beliau duduk ngajar hadis ini itu. Cukup 11 bulan dengan orang. 1 bulan ini beliau khususkan untuk baca Quran. Malik Ibnu Anas rahmatullah alaih rahmatan wasiah. Maka perbanyak bacaan Quran selama Ramadan. Sebagai penutup, salaf disebutkan 6 bulan mereka doa memohon kepada Allah untuk bisa dapat Ramadan. Di Ramadan mereka banyak-banyak ibadah. 6 bulan setelah Ramadan mereka doa mohon terus kepada Allah untuk diterima amal soleh ibadahnya selama Ramadan. Dengan puasa orang bisa melesat jauh meninggalkan yang syahid. Ada 3 orang Rasul sebutkan. 2 temannya mati syahid di perang. Antum tahu keutamaan syuhada seperti apa. Yang satu ini meninggal di tempat tidurnya. Tapi ternyata di akhirat dia jauh meninggalkan yang syahid ini. Keutamaannya, derajatnya tinggi jauh. Seperti Rasul katakan, seperti antara langit dan bumi. Kenapa? Kata Rasul, "Shalla ba'dahuma kada wa kada shalat." Dia masih bisa sholat 5 waktu sekian banyak sholat sebelum dia mati juga. dan dia mendapati Ramadan dan puasa. Karenanya meninggalkan jauh yang ini. Dia masih bisa mendapat sekian Ramadan, sekian sholat. Mudah-mudahan Allah berikan taufik dan hidayah kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.